Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل dhalalatin finnar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ikhwati a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, seperti yang telah direncanakan, dan manusia hanya bisa berencana, untuk kita bermajlis pada kesempatan hari ini, kemudian Allah memudahkan kita semuanya. Nah, kita hanya berencana dan Allah subhanahu wa ta'ala semata yang memudahkan kita untuk bermajlis di tempat ini. Walhamdulillah Rabbil Alamin, Allah kumpulkan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan merasakan nikmat yang sangat agung, yaitu nikmatul iman wal islam. Insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kita akan bersama-sama murojaah, mengingat kembali sebuah permasalahan yang sangat penting dari masail ad-din, dari masalah-masalah agama, yaitu pembahasan tentang al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj. Mungkin di antara hadirin ada yang bertanya, ini kan sudah bulan apa? Sya'ban. Harusnya kan bulan Rajab. Rajaban, kan ya. Baik, ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan Rajaban, tidak ada kaitannya dengan ya. Cuman memang yang masyhur di tengah masyarakat, Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal berapa? 27 Rajab. Dan ini bukan sebuah kesepakatan. Para ulama ahli tarikh pun mereka berselisih ya, di dalam penetapan kapan terjadinya apa? Isra Mi'raj. Jadi tidak benar kalau kemudian tanggal 27 Rajab adalah kepastian terjadinya apa? Isra Mi'raj. Sampai kemudian ditetapkan hari itu sebagai hari peringatan apa? Isra Mi'raj. Ya, dari sisi kebatilannya yaitu tanggal 27 itu bukan kesepakatan, bukan kepastian, itu adalah hari apa? Ya, terjadinya Isra Mi'raj. Ya. Sudah diyakini itu hari terjadinya, ternyata tidak. Di samping juga tata cara yang seperti itu, peringatan-peringatan yang seperti itu bukan berasal dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak diajarkan oleh beliau, tidak dilakukan oleh para sahabat, Al-Khulafa'ur Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seluruh para sahabat, tidak ada satu pun yang melakukan. Demikian pula para ulama, ya, a'immatul mujtahidun, al-Imam Asy-Syafi'i wal Imam Ahmad wal Imam Malik, wa al-ulama ahlul hadis kal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa Ibnu Majah, tidak ada satu pun di antara mereka yang, ya, menyebutkan, mengajarkan, menyampaikan kepada umat untuk mengadakan perayaan-perayaan apa namanya Isra Mi'raj pada bulan apa? Rajab. Ya. Jadi semata-mata apa yang kita lakukan ini, na'am, upaya kita untuk murojaah, untuk mengingat kembali permasalahan yang sangat penting ini. Baik. Ada beberapa mukaddimah yang ingin saya sampaikan di majelis kita ini. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukaddimah yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, adalah tentang betapa pentingnya kita membahas masalah-masalah yang seperti ini. Yakni kenapa kita memilih tema ini, ya. Kenapa kita membahas masalah ini? Apa kepentingannya, ya? Apa yang melatar belakangi kita bersama-sama untuk berusaha untuk mempelajari masalah ini, diantaranya Al-Isra wa Al-Mi'raj. Banyak perkara yang menunjukkan betapa pentingnya pembahasan yang seperti ini, termasuk Al-Isra wa Al-Mi'raj. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, duduknya kita di sini ingin mempelajari akidah salaf, ya, akidah para sahabat, para tabi'in, para atba'u tabi'in. Kita ingin mengenal akidah mereka. Tentunya akidah mereka adalah akidah yang sahihah, akidah yang apa? Yang benar. Ya. Bagaimana akidah mereka tentang Al-Isra wa Al-Mi'raj? Ya. Bagaimana i'tiqad mereka tentang Al-Isra wa Al-Mi'raj? Dan tentunya bukan hanya masalah ini saja. Ya. Tapi seluruh masalah i'tiqad, masalah akidah, kita harus mengerti bagaimana salaf kita berkeyakinan. Ya. Bagaimana akidah mereka tentang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akidah mereka tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keyakinan i'tiqad mereka tentang al-qadar, takdir, bagaimana keyakinan mereka tentang seluruh masail al-aqidah, semua masalah-masalah apa? Akidah. Ya. Wabillahi at-taufiq. Dan ini sangat penting. Dirasa sangat penting terlebih zaman yang seperti ini. Ya, terlebih di zaman yang seperti ini, di akhir zaman, di mana kejahilan tentang masail akidah, masalah akidah ini betul-betul merata. Iya atau tidak? Mungkin kita sendiri juga masih banyak masalah akidah yang belum apa? Memahami. Taib. Apalagi di tengah masyarakat yang kebanyakan mereka berpaling. Yu'ridhuna 'anil kitabi was sunnah, berpaling dari Alkitab dan Sunnah, berpaling dari kutub, kitab-kitab salaf, berpaling dari akidah salaf, ya, berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Ditambah lagi betapa banyak musuh-musuh Islam menyebarkan akidah-akidah yang batilah, ya, baik tentang Isra Mi'raj, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang takdir, ya. Sehingga banyak di antara kaum muslimin yang mereka terbawa kepada pemahaman akidah yang tidak benar. Ya. Contoh dalam masalah Isra Mi'raj saja, karena kita sedang membahas Isra Mi'raj. Ya. Ada di antara cerita-cerita yang berkembang, Rasulullah SAW naik buruk. Buruknya itu apa? Ya. Berkepala apa? Wanita cantik. Nah, ini cukup banyak menyebar juga. Nah. Dan sayangnya dibacakan cerita-cerita ini juga di apa? Di acara-acara seperti itu, nanti. Acara-acara apa namanya? Bid'ah tadi. Nanti. Sehingga jadilah demikian keyakinan khurafah. Nah, masalah yang sangat sederhana dan ini tidak sederhana. Ya. Ada masalah yang sederhana dan ini tidak sederhana. Seperti tentang keyakinan manusia, ayin Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala? Di mana Allah? Ya. Sederhana atau tidak? Sederhana dari sisi itulah fitrah manusia. Ya, fitrah manusia. Sejak kecil, sejak lahir fitrahnya seperti itu. Meyakini Allah itu di mana? Di atas. Namun tidak sederhana, karena ini terkait dengan masalah apa? Keyakinan kita kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Namun demikian ternyata banyak di antara masyarakat yang tidak mengerti tentang akidah ini. Baik, mungkin nanti kita akan singgung pembahasan ini. Karena di antara faedah kita mempelajari Isra Mi'raj adalah meyakini bahwasanya Allah memiliki sifatul ulu. Sifat apa? Tinggi. Di antaranya adalah ketinggian zat. Allah subhanahu wa ta'ala berada di mana? Di atas. Ya. Yeah. Baik, ini yang pertama ma'asyiral muslimin, kenapa kita membahas masalah ini? Masalah apa namanya? Al-Isra wal Mi'raj. Kita berupaya dengan duduknya kita di sini mengerti akidah ya, salaf tentang Al-Isra wal Mi'raj. Ya. Agar akidah kita bi'idznillah azza wajal lurus. Diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita menempuh sebab talabul ilmi. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara faedah juga yang akan kita harapkan, yang kita harapkan dengan majelis kita ini adalah kita ingin mengerti, mengenal sebagian syubhat, ya, sebagian syubhat, sebagian kerancuan yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam dari kalangan munafikin, orang-orang kafir atau ahlul bidah yang menyebarkan syubhat seputar Al-Isra wal Mi'raj. Ya. Yeah. Syubhat seputar Al-Isra wal Mi'raj. Dan kalau kita membaca dan mendengarkan ucapan-ucapan ahlul bidah, tapi kita jangan mendengarkan ya. Nah, jangan mendengarkan. Wah, saya kepengin ngerti jane syubhate apa kan begini ya. Ya, saya tak duduk dengan dialah orang-orang rafidhah. Nah, bahaya, jangan. Tapi mungkin suatu saat kita mendengar dalam keadaan tidak sengaja, tidak mencari, ya, mendengar syubhat tadi. Ya. Dan memang banyak syubhat-syubhat yang ditebarkan oleh musuh-musuh Islam tentang Isra wal Mi'raj. Di samping mereka juga menyebarkan syubhat tentang masalah yang lain, masalah akidah, termasuk Al-Isra wal Mi'raj. Ya. Di antara mereka ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu tidak ada. Hadis-hadis tentang Isra Mi'raj itu muttarib. Apa muttarib? Kalau dalam ilmu mustalah, muttarib itu goncang. Ya. Sok pinter, sok ahli hadis, ya, menilai bahwasanya hadis-hadis Isra Mi'raj adalah hadis yang apa? Muttarib, goncang. Ya, mereka sebutkan dalil-dalilnya. Coba lihat ini. Cerita-ceritanya beda antara riwayat fulan dengan fulan. Coba kita lihat dalam riwayat Bukhari kok beda dengan yang ada dalam riwayat Muslim misalnya. Atau dalam riwayat ya mereka demikian. Coba lihat dalam Musnad Imam Ahmad seperti ini, dalam hadis yang lain seperti ini, beda. Saya sebutkan di antara contoh misalnya, ya. Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam di langit yang ketujuh. Ya. Ternyata dalam sebagian riwayat ada yang menyebutkan bahwasanya al-imam atau bahwasanya Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim di langit yang ke-6. Nah, coba lihat ini. Ya. Baik. Pernah dengar ini? Nah. Ya kan? Coba lihat ini riwayat ini. Imam Hulan meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim di langit yang ke-7. Sementara yang lain, ada yang meriwayatkan berjumpa di langit yang berapa? Yang ke-6. Wah, ini menunjukkan bahwasanya kisah ini muttarib, goncang. Ya, kalau goncang berarti apa? Tidak benar. Kalau tidak benar berarti Isra Mi'raj tidak ada. Na'udzubillah min dzalik. Padahal ini sudah dijawab oleh para ulama. Sudah dijawab oleh para ulama. Riwayat-riwayat yang sahih, ya, yang kuat adalah yang menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berada di mana? Langit yang ke-7. Ya. Taib. Dalam ilmu hadis yang namanya hadis muttarib tidak dikatakan muttarib kalau bisa dikuatkan salah satunya. Ya. Kalau bisa dikuatkan salah satunya, tidak dikatakan apa? Muqtarib, koncang. Misalnya ada 10 riwayat mengatakan seperti ini, ada satu riwayat beda, kira-kira yang dikuatkan yang mana? Hah? Yang 10. Masa hanya karena satu riwayat ini kemudian dikatakan semuanya apa? Batil. Tidak bisa seperti itu. Tetapi orang awam bisa jadi dikatakan seperti itu, mantuk-mantuk, kemudian apa? Ya, katuk, menerima. Wabillahi at-taufiq. Terlebih kita akan mendengarkan riwayat bahwasanya ketika itu Rasul melihat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, dan sepakat para ulama Baitul Ma'mur berada di langit yang berapa? 7. Ya. Baitul Ma'mur berada di langit yang ketujuh. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Kemudian ada lagi yang melemparkan syubhat. Ada lagi yang melemparkan syubhat. Isra Mi'raj itu tidak ada. Karena tidak bisa berbicara tentang ilmu hadis, ya, terpatahkan hujahnya, ya, lari kepada syubhat yang lain. Ini model-model orang ahlul bidah, musuh-musuh Islam. Ya. Nah, yang saya sebutkan tadi sebagian saja syubhat tentang ilmu hadis. Sebenarnya masih banyak, masih banyak. Dan kalau kita membaca juga mungkin bingung kalau tidak membaca keterangan para ulama seperti Syekh Al Albani rahimahullah dan para ulama mutaqaddimin. Alhamdulillah rabbil alamin, mereka telah mensurahkan waktu mereka untuk membantah syubhat-syubhat tersebut. Ketika ahlul batil mereka tidak bisa menjawab syubhat-syubhat dan tidak berhasil mereka menebarkan syubhat-syubhat terkait dengan ilmu hadis misalnya, lari kepada syubhat yang lain. Coba mereka mengatakan dengan akal mereka. Isra Mi'raj itu tidak sesuai dengan akal. Akal ini tidak bisa menerima. Wah, ternyata banyak yang mereka sebutkan. Taib. Bismillah. Contohnya, tidak masuk akal. Kenapa Allah Subhanahu wa taala harus menyediakan apa? Buraq untuk kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam naik ke atas apa? Buraq. Enggak perlu Allah Subhanahu wa taala ya menyiapkan buraq, menciptakan buraq. Allah Subhanahu wa taala bisa langsung membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa kendaraan. Ya. Betul atau tidak? Hah? Ya betul ya kan? Tanpa buraq pun Allah mampu. Sebagaimana dulu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, ya, singgasananya siapa? Balqis, ya, berpindah sekejap mata. Naik apa itu? Hah? Tidak naik apa-apa. Berpindah langsung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka mengatakan, ya Allah kan maha mampu. Kenapa harus kemudian memakai apa? Buruk. Nah, jadi ini tidak masuk akal. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Gimana? Nah, gimana jawabnya? Syubhat bukan ini. Ya, syubhatannya mungkin kalau ikhwah yang sudah mengerti tidak akan remakan syubhat ini. Nah, ya mudah jawabannya. Allah berkehendak seperti ini. Ya, Allah berkehendak. Betul, Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk memindahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, langsung dari Baitullahil Ka'bah, dari Ka'bah ke Baitul Maqdis tanpa buruk. Bukan sesuatu yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak seperti itu. Ya, berkehendak seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengendarai siapa? Buraq. Ya. Mampu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi Allah berkehendak seperti itu. Ya. Wabillahi taufiq. Ada lagi syubhat yang mengatakan, ya, tidak masuk akal juga kata mereka, tentang permasalahan sholat 50 kali sehari semalam. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk beliau dan umatnya sholat sehari semalam berapa? 50 kali sehari semalam. Ya. Baik. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ke langit yang ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Terjadi perbincangan sebagaimana akan kita baca riwayatnya insyaallah. terjadi perbincangan antara Rasulullah SAW dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Musa mengatakan yang diantara maknanya, umatmu tidak akan mampu. Umatmu tidak akan mampu. Coba minta kepada Allah takhfif, keringanan. Maka Rasul ketika itu menoleh kepada Jibril, bagaimana? Maka Jibril memberikan isyarat untuk ya, kembali lagi ke atas, berjumpa, ya, meminta takhfif, keringanan kepada Allah. Diturunkan 5. Ya, jadi 45. Ya. Baik. Turun lagi ke bawah. Masih Nabi Musa alaihi salatu wasalam ya, mengatakan bahwasanya umatmu tidak akan mampu. Kembali lagi ke atas. Diringankan menjadi berapa? 5 lagi. Tinggal berapa? 40. Terus berbolak-balik sampai kemudian ya, berhentilah pada batasan sehari semalam berapa? 5 kali sehari semalam. Ya. Kata mereka, tidak masuk akal ini. Apa Allah tidak tahu kalau umat Muhammad itu tidak mampu? Allah kan harusnya maha tahu. Allah maha tahu umatnya Muhammad tidak akan mampu berapa? Sallallahu alaihi wasallam 50 kali sehari semalam. Kenapa kemudian Allah mewajibkan berapa? 50. Baik. Kemudian Rasulullah SAW juga tidak mengerti keadaan apa umatnya. Kembali lagi ke Allah Subhanahu wa taala, diturunkan juga 5 menjadi 45. Allah, apa Allah tidak mampu 45 itu juga tidak apa? Tidak mampu umat ini. Jadi mereka mengatakan kalau kita percaya Isra Mi'raj berarti kita mengatakan Allah jahil. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Baik. Bagaimana, Pak? Nah. Terucap oleh mereka ini. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Subhanallah, ini juga syubhat. Sebenarnya langsung dijawab oleh orang-orang yang beriman. Sekarang Rasul berbicara seperti itu, ngendika seperti itu, hadisnya jelas-jelas sahih, Rasul berbicara seperti itu, terus kewajiban kita apa? Beriman sudah selesai, enggak usah banyak pikir. Kejadiannya seperti itu, masa kita rubah gara-gara kemudian kita tidak apa memahami secara akal. Sudah titik, Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, hadisnya sahih, disepakati oleh para ulama, para sahabat, para tabiin, adwa'u tabiin, sudah kesepakatan para ulama ini, para sahabat, para tabiin. Maka pentingnya kita mengerti akidah apa ya, mereka. Jadi para sahabat, para tabiin, adwa'u tabiin, ulama ahlus sunnati wal jamaah, semuanya mengatakan seperti ini. Bahkan ketika kita masih kecil pun keyakinan kita seperti itu, ya tidak? Dulu sholat itu kewajibannya sehari berapa? 50 kali awalnya, kemudian diringankan menjadi berapa? 5. Ya. Taib. Ini pertama jawaban kita. Kemudian yang kedua, ya. Bukannya Allah Subhanahu wa taala tidak tahu? Allah Maha tahu. Tapi Allah berkehendak seperti ini kejadiannya. Dan Allah Maha tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW akan minta keringanan. Allah sudah tahu. Yeah. Dan Allah juga sudah tahu bahwasanya Nabi Musa alaihissalam memberikan isyarat kepada Nabi SAW usulan untuk apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu itu semuanya. Yeah. Bukannya kita mengatakan Allah jahil, bukannya kita menetapkan Allah itu tidak berilmu. La, tidak. Kita yakin seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa taala alimul ghaibi wa syahada. Zat yang Maha mengetahui segala apa? Sesuatu yang ghaib, yang sedang terjadi, belum terjadi, yang akan terjadi, yang mustahil terjadi. Allah Maha tahu semuanya. Ya. Wabillahi taufik. Ya, ini subhat-subhat Mu'tazilah seperti ini. Seperti masalah mizan, timbangan amal juga kayak gitu mereka mengatakan. Allah enggak perlu apa namanya? Timbangan ya kan. Allah kan Maha tahu, langsung saja Allah Maha tahu fulan ini kadarnya berapa. Ya, amalan kebaikannya berapa? Allah Maha tahu, alimul ghaib. Maha tahu. Tidak perlu Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa? Mizan, timbangan. Na'udzubillah min dzalik. Itu kalau akal sudah dipakai. Ya. Thayyib. Jadi di antara hikmahnya, ya, Allah berkehendak untuk menampakkan kepada kita tentang bagaimana ya, nikmat Allah yang besar atas kita. Ya, yang tadinya 50 menjadi berapa? 5, kan nikmat yang sangat besar, ya tidak? Diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah atas umat ini. Yang tadinya 50 menjadi 5, itu pun Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan. 5 itu seperti berapa? 50 kali. Sebab setiap kebaikan al-hasanatu bi asyri amsalha. Setiap kebaikan itu dilipatkan menjadi berapa? 10 kali. Nah. Tapi ya demikian musuh-musuh Islam. Rahimani ikhwani ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Bismillah. Ada lagi yang mereka memakai akal, ilmu pengetahuan. Mustahil manusia naik ke atas. Ilmu pengetahuan menetapkan bahwasanya di atas udara tidak ada, ya, hampa udara. Ya atau tidak? Memang demikian kenyataannya. Pesawat itu kalau sudah di atas, ya, sudah. Nah, semakin ke atas semakin tidak ada apa? Udara. Ya. Mulai mereka pakai akal. Ya. Mana mungkin manusia sampai ke atas? Ya. Ya. Jadi yang mungkin Rasul itu hanya mimpi saja sebenarnya. Ya. Tidak mungkin jasadnya ke atas. Bagaimana mungkin manusia akan sampai di ruangan yang seperti itu, yang hampa udara. Nah, dan jangan dikatakan tidak ada yang termakan dengan ini. Ada manusia-manusia yang kemudian termakan dengan syubhat-syubhat tersebut. Ya. Wabillahi at-tawfiq. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara syubhat yang lain, dan ini saya pun pernah mendapatkannya, dalam arti ada orang yang mengatakan langsung kepada kita dulu ketika kita masih masa-masa belajar, umur belasan tahun masih, ada orang yang mengatakan Isra Mi'raj itu berita-berita Israiliyat. Tahu berita Israiliyat? Israiliyat itu berita-berita yang diriwayatkan dari Bani apa? Israil. Ya. Tidak boleh dibenarkan secara mutlak, juga tidak boleh dia apa? Disalahkan. Ya bisa jadi benar, bisa jadi apa? Salah. Ya, ya. Seperti itu. Ya. Ucapan-ucapan sebagian mereka. Jadi wallahu a'lamu bissawab. Ya. Pembahasan ini juga diantara maksud kita bermajelis di tempat ini adalah mengerti dan mengingatkan sebagian syubhat-syubhat yang menyimpang dalam masalah akidah, termasuk dalam masalah al-Isra wal Mi'raj. Nah, kemudian yang ketiga, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Dengan majelis ini juga kita mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin pentingnya kita untuk belajar masalah akidah. Dan majelis ini juga mengingatkan kepada kaum muslimin untuk berhati-hati dari seluruh ya, kelompok-kelompok yang menyimpang. Berhati-hati dari seluruh ahlul bidah. Karena tidaklah ada ahlul bidah dan kelompok-kelompok yang menyimpang kecuali di antara penyimpangan-penyimpangan mereka adalah penyimpangan dalam masalah apa? Akidah. Pasti. Iya. Mereka menyimpang dalam banyak hal, diantaranya dalam masalah akidah. Kalau umat ini tidak dibentengi, ya, dengan memahami akidah as-sahihah, akidah yang benar, ya, maka dikhawatirkan terbawa kepada kelompok-kelompok yang sesat. Yang mereka semuanya menyimpang juga dalam masalah akidah. Ya. Misalnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, orang-orang khawarij mereka juga menyimpang dalam masalah apa? Akidah. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar mereka kekal di dalam neraka, mereka kafir. Ini masalah akidah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Sehingga mengakibatkan amaliah-amaliah yang merusak. Ya. Pembunuhan, pemberontakan, sampai orang yang terbaik di muka bumi, ya, Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu ketika itu, dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika itu, orang yang paling mulia ketika itu. Ya. Ya, tentunya ketika Abu Bakar masih hidup, yang paling mulia adalah siapa? Abu Bakar. Ya. Mereka membunuh ini. Ya. Takfiriyun al-Khawarij membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Abdurrahman bin Muljam, seorang yang hafidhul Quran, dikatakan demikian. Ya. Qa'imul Lail, ya, semangat melakukan sholat malam. Namun ketika akidahnya rusak, terjatuh kepada pemikiran Khawarij, ya, berkeyakinan pelaku dosa besar itu kafir, sampai melakukan tindakan-tindakan yang juga di luar apa yang Allah ridhoi, bahkan sampai membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Mu'tazilah, walaupun kelompok ini sekarang tidak ada yang namanya apa? Mu'tazilah, ya. Namun pemikiran Mu'tazilah ini masih beredar banyak, yaitu orang-orang kelompok yang lebih mengedepankan apa? Akal daripada naql. Yuqaddimuna al-aqla minan naqli. Lebih mengutamakan akal daripada apa? Naql, dalil al-kitab was sunnah. Seperti syubhat-syubhat yang telah kita sebutkan tadi terkait dengan al-Isra wal Mi'raj, itu datangnya juga dari mereka, orang-orang apa? Mu'tazilah. Ya. Wabillahi taufiq. Ya. Lebih mengedepankan akal, walaupun sekarang namanya sudah tidak ada apa, nama apa, apa namanya Mu'tazilah, tapi namanya mungkin beda-beda. Ada yang namanya MTA misalnya kan, ya, ya. Majelis apa itu kan, ya, takwil, ya. Takwil tafsir, takwil dengan akal Al-Quran. Baik, pemikiran Mu'tazilahnya sangat kental. Sangat kental pemikiran Mu'tazilahnya. Iya. Wabillahi taufiq. Banyak kesesatan mereka dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, sangat banyak kesesatan mereka. Dalam masalah akidah, mereka menolak hadis-hadis ahad. MTA ini. Hadis-hadis ahad, ya. Mereka tolak. Seperti Mu'tazilah, mereka membuat kaidah kalau dalam masalah akidah hadis ahad itu tidak bisa diterima. Yani hadis yang diriwayatkan oleh satu sahabat saja atau dua sahabat saja atau tiga orang sahabat saja, yang penting tidak sampai hadis mutawatir, mereka katakan tidak bisa kita terima. Ya. Dusta mereka. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus utusan-utusan beliau untuk berdakwah di sekeliling penjuru Arab, yang beliau utus satu orang sahabat, dua orang sahabat. Ya. Tidak kemudian Rasul mengutus 40 orang sahabat ke suatu negeri, 50 orang sahabat ke negeri yang lain, kan tidak. Seandainya memang kaidah mereka benar, bahwasanya berita satu orang tidak diterima, berita dua orang tidak diterima, berita tiga orang tidak diterima dalam masalah akidah, berarti Rasulullah salah. Karena Rasulullah SAW kenyataannya mengutus utusan-utusan beliau tidak banyak. Beliau mengutus ke Yaman satu orang saja, siapa? Mu'adh bin Jabal. Beliau mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz innaka ta'ti qauman ahlal kitab falyakun awwala ma tad'u ilaih syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wahai Mu'adz, sesungguhnya kamu akan mendatangi ahlul kitab di Yaman, maka yang pertama kali kamu ajarkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah muhammad rasulullah. Ini masalah akidah atau bukan? Aslul akidah, pokok dari akidah adalah ini. Ya. Rasul mengutus kepada Herakl, Raja Romawi. Rasul mengutus kepada Raja Persia. Rasul mengutus kepada, ya, Raja Habasyah. Ya. Rasul mengutus kepada Raja Bahrain. Dan seterusnya. Utusan-utusan beliau yang membawa satu lembar suratnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa lembar? Satu lembar. Dakwah untuk masuk ke dalam Islam, dakwah untuk masuk ke dalam akidah sahihah. Ya. Coba lihat amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup berita satu orang. Ya. Yang penting orang tadi siqah, yang penting orang tadi adalah orang yang adil, dan para sahabat semuanya adil. Kalau sudah sampai kepada kita hadis yang sahih, walaupun hanya satu orang sahabat yang meriwayatkan, atau hanya dua orang sahabat yang meriwayatkan, atau hanya tiga orang atau empat orang, dan tidak sampai derajat apa? Mutawatir, ya, wajib kita terima, termasuk dalam masalah akidah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Dan orang-orang MTA ini, mereka menolak hadis-hadis ahad di dalam masalah akidah. Bukan hanya ahad saja ternyata, hadis mutawatir pun mereka tolak. Hadis mutawatir pun mereka apa? Tolak. Tentang ru'yatullah, tentang melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, kaum mukminin akan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Ketika mereka masuk dalam jannah, mereka akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW berbicara, menyampaikan kepada para sahabat, dan berita itu sampai kepada kita lebih dari 30 orang sahabat. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah menyebutkan kurang lebih 36 sahabat meriwayatkan tentang masalah ini, bahwasanya kaum mukminin akan melihat wajah Allah di mana? Di jannah. Namun mereka ini, orang-orang MTA, menolaknya. Ya. Mereka menolaknya. Wabillahi taufik. Ya. Mu'tazilah. Jangan ditanya tentang masalah ibadah, juga ngawur sudah ibadah. Menyelisihi apa yang telah diketahui oleh para ulama kita. Telah menyelisihi kesepakatan-kesepakatan para ulama. Telah menyelisihi tentang apa-apa yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin. Mereka membuat kaedah-kaedah. Sekarang kita sebutkan contoh masalah kecil. Tapi ini bukan masalah kecil. Saya katakan kecil, ya. Ya. Artinya orang yang seperti ini masyarakat faham sebenarnya. Ya. Tapi ini masalah besar kalau masalah agama. Ya. Mereka orang-orang MTA mengatakan anjing itu apa? Haram atau halal? Halal. Anjing itu halal. Tikus itu halal. Sindil tikus itu apa? Halal. Ya. Semuanya halal kata mereka. Ya. Dan ini ada suaranya, ada videonya. Ya. Ya, Ah Sukino itu yang bicara. Ya. Baik, Ahmad Sukino. Ya. Baik. Dia mengatakan dengan kelompoknya, yang haram itu yang hanya ada dalam Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim tidak menyebutkan tentang itu. Ya. Al-Qur'anul Karim tidak menyebutkan tentang itu. Tidak ada dalam Al-Qur'anul Karim pengharaman tentang apa? Anjing. Tidak ada dalam Al-Qur'anul Karim pengharaman tentang tikus. Tidak ada dalam Al-Qur'anul Karim pengharaman tentang ini dan itu. Yang ada dalam Al-Qur'anul Karim hanya beberapa saja yang diharamkan. Jadi cukup itu saja. Ya. Babi haram karena dalam Al-Qur'an ada, darah haram karena dalam Al-Qur'an apa? Ada, ya kan? Khamr haram karena dalam Al-Qur'an apa? Ada. Ya, kemudian bangkai haram karena dalam Al-Qur'an apa? Ada. Itu saja yang diharamkan dalam Al-Qur'anul Karim. Adapun dalam hadis Nabi SAW, mereka tidak anggap. Iya. Nauzubillah min dzalik. Kaidah dari mana ini? Kaidah dari mana? Iya. Thayyib. Wabillahi taufiq. Ya. Kita tutup sedikit tentang Mu'tazilah ini, ya. Bahwasanya kaidah yang benar yang harus kita pegang, bahwasanya apa yang diharamkan oleh Rasul dalam hadis sama dengan apa yang diharamkan oleh siapa? Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Walaupun dalam Al-Qur'an tidak ada, namun dalam hadis ada, wajib kita apa? Yakini. Ya. Wabillahi taufik. Banyak banyak perkara yang diharamkan dalam hadis tidak ada dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Seperti misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharamkan kullu dzinabin minas siba. Semua hewan-hewan buas yang menerkam dengan apa? Taringnya. Tidak ada dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengharamkan kullu dzinabin minas siba. Semua hewan-hewan buas yang bertaring. Jadi masuk di dalamnya macan, haram atau halal? Haram. Macan, kucing, anjing, masuk di dalamnya ini. Ya. Yeah. Thayyib. Wabillahi taufik. Dan di antara orang yang telah bertobat dari kelompok ini, ya, bercerita bahwasanya kita makan rame-rame anjing itu. Ya. Yeah. Makan rame-rame anjing. Ya. Yeah. Dan di antara ikhwah kita ada yang dulu adalah tangan kanannya Ahmad Sukino. Yeah. Tangan kanannya supir biasa di sampingnya. Yeah. Wabillahi taufik. Kenapa dia keluar? Karena Ahmad Sukino menghina hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yeah. Menghina hadis Nabi. Yeah. Dia pun keluar. Yeah. Bapak saya, ibu saya, kalau dihina saya aja marah, ya enggak? Apa yang dihinakan siapa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pantas kemudian orang kemudian keluar. Ya. Ala kulli hal yang ingin saya sebutkan di sini. Ya. Ar-Rafidhah, Mu'tazilah, Murji'ah, Al-Khawarij, Taib, Sufiyah, Kuburiyun. Ya, semua kelompok-kelompok yang sesat ini, ya. Taib, Hajuriyun, ya. Halabiyun, Sururiyun, ya. Semua ini, kelompok-kelompok ini atau orang-orang yang menyesat, yang sesat ini, tidaklah mereka sesat kecuali juga sesat dalam masalah apa? Akidah. Sesat dalam masalah apa? Akidah. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi di antara faedah yang kita harapkan di sini dengan majelis kita membahas masalah ini, akidah ini, adalah tahdzir, peringatan kepada umat seluruhnya, ya, tentang bahayanya kelompok-kelompok yang sesat, ya, yang mereka ini tidaklah sesat kecuali juga sesat dalam masalah apa? Akidah. Dalam masalah akidah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan yang aneh ya. Yang aneh. Kalau ada akidah yang menyimpang berada di tengah-tengah apa namanya masyarakat, ini malah justru dibumbui, ya atau tidak? Ya. Kalau ada akidah yang menyimpang, sisan dibumbui oleh musuh-musuh apa? Islam. Wah, tambah. Dibumbui. Ya. Tapi kalau akidah itu akidah yang sahihah, seperti Isra Mi'raj, ya, atau yang lain, berusaha untuk dia apa? Ya. Dimentahkan. Ya. Baik. Apa ada ahlul bid'ah yang kemudian mereka membantah kesesatan, pemikiran-pemikiran yang sesat? Tidak ada. Dibiarkan itu berkembang di tengah masyarakat. Ya. Namun ketika apa namanya, yang ada adalah akidah sahihah yang ada di tengah masyarakat, diusahakan untuk di apa? Untuk dibuang atau untuk disebarkan subhat-subhat. Naam, wabillahi at-taufiq. Bismillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang berikutnya, yang keempat, tentunya akan kita harapkan adalah dengan majelis ini kita berupaya untuk mendulang beberapa fawaid, beberapa faedah, beberapa hikmah dari kisah Al-Isra wal Mi'raj, dari kisah Isra wal Mi'raj. Ini beberapa hal yang mendorong kita untuk apa namanya bermajelis di tempat ini, nah, membahas masalah ini, Al-Isra wal Mi'raj. Ya. Ini muqaddimah yang pertama, ya, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk kepada muqaddimah yang kedua. Ya. Sebelum kita membacakan riwayat tentang Al-Isra wal Mi'raj. Muqaddimah yang kedua ini adalah muqaddimah yang sangat penting. Ya. Bagi kita semuanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yaitu kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk percaya, untuk membenarkan dan tidak ragu-ragu dengan semua berita yang datang dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekali lagi ikhwan, perkara yang sangat penting untuk kita ingatkan kepada seluruh kaum muslimin, bahwasanya sudah merupakan kewajiban kita, dan ini prinsip, untuk membenarkan, percaya, mengimani tanpa keraguan semua berita yang datang dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun berita yang beliau sampaikan wajib. Jadi kalau itu sudah dipancangkan di hadapan kita, ya, apapun berita dari Rasul, percaya. Masuk akal atau tidak masuk akal. Baik. Perkara yang musyahad, yang disaksikan dengan mata kepala, atau perkara yang gaib, perkara yang apa? Gaib, yang tidak didengar, tidak diraba, tidak dilihat. Karena sudah menjadi prinsip kita semuanya sebagai seorang muslim untuk percaya, membenarkan semua berita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wabillahi taufik. Kenapa demikian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Karena kita meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maksum dari kadib. Maksum dari apa? Kedustaan. Kalau memang saya dan Anda yakin Rasulullah itu tidak pernah berdusta, kalau saya dan Anda yakin bahwasanya Rasul itu maksum dari sifat apa? Dusta. Berarti harusnya apa? Ya, semua berita Rasul harus kita apa? Terima. Harus kita terima. Wabillahi taufik. Kita tanya kepada mereka, orang-orang yang apa namanya, menghalalkan misalnya tadi hewan-hewan buas. Kamu percaya enggak dengan Rasul? Kamu yakin enggak kalau Rasul itu enggak pernah dusta? Jawabannya kira-kira apa? Ya yakin, ya kan demikian. Saya yakin Rasul enggak pernah berdusta. Saya yakin Rasul maksum dari sifat kedustaan. Toyib, kalau kamu memang yakin, ini loh ada sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengharamkan beberapa perkara dan banyak perkara yang tidak ada dalam Al-Qur'anul Karim. Ini loh hadisnya. Ya. Oh, tapi nah ini sudah nih penyakit ini. Ya. Penyakit. Ini Rasul bersabda, bukan satu orang sahabat saja yang meriwayatkan, banyak mutawatir. Hadisnya banyak mutawatir. Ya. Nah, tidaklah ahlul bid'ah mereka meyakini kebid'ahannya kecuali mereka akan apa namanya? Mereka sendiri bertabrakan pemikiran mereka. Ya. Karena demikian, kamu yakin enggak kalau Rasul itu tidak pernah berdusta? Oh ya yakin. Kamu percaya berarti Rasul itu maksum dari kedustaan? Iya, saya yakin. Ah ini, coba hadis. Ya. Taib. Di dalam Al-Qur'anul Karim ketika membahas tentang masalah mahram, tentang masalah apa? Mahram, orang-orang yang diharamkan untuk nikah, ya. Ada yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Yang ini hanya disebutkan dalam apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam Al-Qur'an, ya, tidak boleh seorang laki-laki mengumpulkan dua orang wanita yang bersaudara di bawahnya. Wa antajma'u bainal ukhtain. Dan tidak boleh kamu menikah dua orang wanita yang berapa? Saudara. Ya, ini dalam satu akad. Saya punya istri pertama dan punya istri kedua. Itu semuanya istri saya. Keduanya adalah saudara. Entah itu saudara sebapak seibu. Atau saudara sebapak saja. Atau saudara apa? Seibu. Haram hukumnya. Binasil Quran. Dengan nas apa? Al-Quran. Ada yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Yaitu mengumpulkan seorang wanita dengan bibinya. Tidak ada dalam Al-Quranul Karim. Tidak ada dalam Al-Quranul Karim. Tambahan yang tidak ada dalam Al-Quranul Karim, diambil atau tidak? Diambil, jelas. Karena apa yang diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sama dengan apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Taib. Jadi kita wajib membenarkan semua berita Rasul sallallahu alaihi wasallam karena Rasul sallallahu alaihi wasallam maksum dari apa? Kadzib, kedustaan. Dan beliau tidak pernah berdusta sama sekali. Apakah kita mau kalah dengan orang-orang kafir Quraisy? Orang-orang kafir Quraisy, ya, mereka meyakini kejujuran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang-orang Quraisy meyakini kejujuran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga memberikan gelar kepada Rasul, gelar apa? Al-Amin. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga dekatmu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas Safa, yakni bukit apa? Safa, gunung Safa. Dipanggillah manusia seluruhnya. Wahai Bani Fihr, wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan, semuanya datang. Karena yang memanggil siapa? Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengerti kedudukan orang ini. Sebelum beliau diangkat menjadi apa? Rasul pun mereka mengakui kedudukan beliau sebagai orang yang paling baik akhlaknya, paling bagus nasabnya, paling terhormat kedudukannya, mereka ngerti itu. Semuanya berkumpul di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan orang-orang yang tidak bisa datang sendiri karena sakit atau karena kesibukan, mereka mengutus utusannya, entah budaknya, entah siapa, diutus ingin mengerti apa yang diucapkan oleh orang yang mulia ini. Maka sebelum Rasul menyampaikan risalah, ya, maksud inti dari yang beliau kehendaki dengan dikumpulkannya mereka di mana, di Safa, beliau mengatakan, seandainya aku kabarkan kepada kalian ada pasukan perang, pasukan berkuda yang akan menyerang kalian di balik bukit ini, apakah kalian membenarkanku? Hal antum musaddiqiyah? Apakah kalian akan membenarkan ucapanku? Apa kata orang-orang Quraisy? Mereka semuanya mengatakan, ya Muhammad, belum pernah kita mendapatkan sekalipun kamu berdusta. Subhanallah. Pengakuan, persaksian dari siapa? Orang-orang Quraisy. Kemudian baru beliau menyampaikan tentang maksud beliau, dakwah beliau. Maka disitulah kemudian Abu Lahab marah, paman beliau marah, sampai pamannya mengatakan, ya Muhammad, ali hadza jama'tana tabban laka, celaka kamu ya Muhammad, apakah hanya untuk ini kamu kumpulkan kami di sini, untuk mengingkari agama kami, ya, untuk mengingkari ilah-ilah kami ini, ya, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu ya Muhammad. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabi wa tab, ya. Dan wallahi, demi Allah, orang-orang Quraisy ketika itu, termasuk pemimpin-pemimpin Quraisy, tidak bisa mengatakan Rasul itu kadzab dari dalam hatinya. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Karena mereka meyakini betul tentang kejujuran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan pengakuan ini, ya, terus berlangsung, berlanjut, ya, sampai apa namanya, di zaman Abu Sufyan ketika itu belum masuk Islam. Nanti antum lihat di Sirah Nabawiyah, dibuka kejadian-kejadian setelah apa namanya, perjanjian Hudaybiyah, setelah perjanjian apa, Hudaybiyah, ya, bagaimana Abu Sufyan, ya, dia datang, ya, apa namanya, ke mana, ke Heraklius kalau nggak salah, ya, ke Heraklius kalau nggak salah, ya. Baik. Naam. Ketika itu ditanya Abu Sufyan, bagaimana tentang Muhammad ini? Apakah dia pernah berdusta? Maka Abu Sufyan menyampaikan persaksian yang disaksikan oleh pembesar Quraisy di belakangnya. Abu Sufyan mengatakan, belum pernah orang ini apa, berdusta. Kapan kejadian ini? Setelah 20 tahun dari kejadian tadi, Rasul mengumpulkan manusia di mana? Di Safa. Lalu apakah kita sebagai seorang muslim yang mengucapkan kalimat asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian kita tidak percaya dengan ucapan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, sementara orang-orang kafir Quraisy mereka mengakui kejujuran beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kenapa kita membenarkan beliau sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua, karena ucapan beliau semuanya adalah wahyu. Ya. Taib. Di samping karena beliau orang yang maksum dari kadib, dusta, yang kedua, kenapa kita harus membenarkan? Karena ucapan beliau semuanya adalah apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau itu wahyu, ada kemungkinan salah atau tidak? Hah? Enggak mungkin salah. Kalau itu wahyu, Mesti benar. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan persaksian itu dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara dari hawa nafsunya, tidak. Rasul tidak berbicara dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain yang beliau ucapkan kecuali apa? Wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, sudah ngantuk belum ini? Kurang 10 menit lagi. Sudah ngantuk belum? Agak ngantuk ya. Mungkin ada yang enggak adil, ada yang bilang enggak adil ini, ustaz di depan bisa minum antum enggak? Ya. Yang itu bawa minum sendiri, bisa silahkan minum. Ya, tidak masalah kalau mau minum. Alhamdulillah. Ini juga kaidah besar yang harus kita pegang. Bahwasanya ucapan Rasul itu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan seperti ucapan kita. Ya. Jadi tidak benar kalau ada orang-orang yang mengatakan, ya, yang tidak benar tentang ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tidak pernah mengigau, ya. Rasul SAW tidak majnun, tidak gila seperti yang diucapkan oleh orang-orang Quraisy. Itu diucapkan tidak dari dalam dirinya, enggak. Mereka mengatakan Rasul majnun, gila. Mereka mengatakan Rasul itu tukang penyair. Mereka mengatakan Rasul kadzdzab, pendusta. Itu tidak dari apa? Hatinya, enggak sama sekali. Ya. Sampai di antara mereka ada yang sembunyi-sembunyi ingin mendengarkan ayat Al-Qur'anul Karim. Subhanallah. Ya. Taib. Tidak mampu mereka untuk kemudian mengatakan dari dalam dirinya mengatakan Rasul kadzab. Tidak. Karena apa yang diucapkan oleh Rasul semuanya apa? Wahyu. Harus diyakini itu. Ya. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sehingga betul apa yang telah kita ucapkan tadi. Apa yang diharamkan oleh Rasul adalah apa yang diharamkan oleh siapa? Allah. Sama. Taib. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya ucapan Rasul adalah wahyu dari Allah adalah tadi surah An-Najm tadi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini dalil dari Al-Qur'anul Karim. Dalil dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahwasanya ucapan Rasul adalah wahyu adalah sebuah kejadian. Pernah suatu saat datang seorang pemuda kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang pemuda kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadukan tentang perut adiknya yang apa namanya? Ya, sakit. Ya Rasulullah, perut adik saya sakit. Maka Rasul mengatakan, menjawab sahabat ini, "Pulanglah kamu, isqihi 'asalan." Beri adikmu itu apa? Minum madu, kasih madu. Ini sabda Rasul atau bukan, ikhwan? Isqihi 'asalan. Ya, karena keluar dari lisannya Rasul, ya ini apa? Sabda. Hadis berarti. Orang ini pulang, dikasih adiknya ini madu. Namun ternyata belum sembuh. Karena belum sembuh, datang lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cerita lagi, ya Rasulullah, adik saya sakit ini. Nah, sakit perutnya. Ya. Ternyata jawaban Rasul sama dengan jawaban yang pertama. Isqihi 'asalan. Beri dia minum madu. Pulang lagi ke rumah, dikasih madu ternyata juga tidak sembuh. Maka datang yang ketiga kalinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, adik saya sakit perutnya. Ya. Kata Rasul, isqihi 'asalan, beri dia apa? Minum madu. Nah, karena ini sudah tiga kali. Ya. Rasul mempertegas lagi yang terakhir, beliau mengatakan, isqihi 'asalan, beri adikmu madu, ya. Shadaqallah, maha benar siapa? Allah. Yang berbicara siapa? Rasul, ya kan? Rasul yang berbicara. Tapi dinisbatkan kepada siapa? Allah. Shadaqallah, Allah maha benar. Ya, ini apa yang beliau ucapkan ini bukan dari beliau. Tentu wahyu dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mengatakan demikian, shadaqallah, maha benar Allah, wa kadzdzaba batnu akhik, dan yang dusta adalah perut saudaramu. Yang salah bukan hadis, yang salah apa? Perut adikmu ini. Ya. Baik. Beri dia minum madu. Maka dia pulang ke rumah, kasih madu, sembuh alhamdulillah rabbil alamin. Sembuh. Ya, namanya obat. Ya. Apa kemudian obat langsung dia apa namanya? Ya, tampak hasilnya. Ya kan tidak ya? Ya. Wabillahi taufik. Ya. Ini ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beri dia madu, terus kasih madu. Ya. Insyaallah akan sembuh biidznillah azza wajalla. Dan Rasul mengatakan shadaqallahu maha benar Allah wa kadzaba batnu akhik. Dan yang dusta adalah perut apa? Ya. Perut saudaramu ini. Ya. Wabillahi taufik. Ucapan dokter saja kita percaya. Ya kan? Dikasih obat apapun mau. Ya kan? Ya, enggak protes kepada dokter. Ada yang protes kepada dokter. Kalaupun ada 1 banding 1000, ya kan? Sebab antum sakit, Pak. Datang ke dokter. Dikasih. Nah, ada 10 macam obat, ya kan? Yang 1 3 kali 1, yang kedua 5 kali 1, yang ketiga 7 kali 1, semuanya dimakan, ya kan? Ya, percaya. Kalau belum sembuh, marah enggak dengan dokter? Enggak marah, minta lagi kan? Orang kapok, ya. Minta lagi sama dokter. Nah. Pak belum sembuh ini pak, nah. Dikasih obat yang lain percaya juga. Nah. Ya. Kan aneh manusia. Ya. Sedikit saja dia belum bisa melihat hadis hasil, sudah tidak percaya kepada apa? Ya, bisa jadi kita seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Kita ngerti Al-Qur'an adalah apa? Obat. Ya. Al-Qur'an adalah obat. Ketika kita diobati dengan Al-Qur'anul Karim, ya kan, kok belum ada apa? Hasilnya, jangan kemudian kita salahkan Al-Qur'anul Karim. Kita percaya terus, kita obati dengan Al-Qur'an. Ya. Karena Allah mengatakan Al-Qur'an adalah syifa. Obat. Dan Rasul juga mengajarkan kita untuk berobat dengan apa? Al-Quranul Karim. Ya. Demikian juga zikir-zikir yang lain. Ini kadang ujian bagi kita. Ada zikir tertentu yang ada apa keutamaannya. Ya. Sampai ada pertanyaan kepada kita ketika kita membahas tentang zikir keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Di situ disebutkan keutamaan orang yang berzikir dengan zikir tadi akan mendapatkan 4 perkara. Hudita, engkau akan mendapatkan hidayah. Wakufita, engkau mendapatkan kecukupan. Wawukita, engkau mendapatkan perlindungan. Watanahaan husyaiton, dan syaiton akan menyingkir. Ketika kita membaca doa ini, masih saja ada yang bertanya, Pak Ustaz, saya sudah membaca doa ini, tapi kok kecelakaan? Na'udzubillah min dzalik. Ya, insya Allah ini karena jahil, kepingin ngerti lah. Ya, ya. Tapi ya tidak sepantasnya pertanyaan itu ditanyakan. Mungkin Anda membaca doa ini yang kurang yakin, ya kan? Sehingga apa namanya? Ya. Seperti ini antum kecelakaan, atau doa itu betul-betul sudah bermanfaat. Ya. Mungkin engkau sesungguhnya akan mendapatkan musibah yang lebih apa? Besar. Tapi diringankan dengan kamu membaca doa ini. Ya. Mungkin kamu akan mendapatkan musibah dari sisi agamamu. Namun karena engkau berdoa ini, engkau diselamatkan dari sisi apa? Duniamu. Ya. Kita enggak ngerti hikmah yang ada di balik kecelakaan tadi. Coba lihat apa yang terjadi pada Nabi Musa alaihi salatu wasallam dan Khadir. Ya, ketika Khadir merusak apa? Perahu. Merusak perahu-perahu dirusak. Sampai marah siapa? Musa, yakni berkomentar kepada Khadir. Ya, sudah kita mendapatkan jasa naik apa namanya? Ya. Perahu ini kok malah dirusak, ya kan? Ya, tidak tahan Nabi Musa kemudian apa menyampaikan tadi. Ya, ternyata perahu itu dirusak sengaja memang, dan ini dari siapa? Dari Allah tentunya. Ya, perintah dari Allah, karena di sana ada raja yang mengambil semua apa namanya perahu. Jadi kebaikan dari kecelakaan ini. Ya. Wabillahi taufik. Naam. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Ini mukaddimah yang sangat bermanfaat bagi kita sebagai seorang muslim. Ya, sebelum kita membaca hadis-hadis tentang Al-Isra wal Mi'raj atau hadis-hadis yang lain, ya. Jadi kita sebagai seorang muslim punya kewajiban untuk membenarkan semua berita-berita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kita semuanya yakin beliau adalah orang yang maksum dari apa? Kedustaan. Dan karena kita semuanya yakin bahwasanya semua ucapan Rasul adalah apa? Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai mimpinya beliau adalah apa? Wahyu. Jadi tidak ada mimpi beliau diganggu oleh syaitan, tidak ada. Tidak ada. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Beda dengan mimpi kita. Tapi ada saja orang-orang yang sesat seperti orang-orang sufi. Mimpi dijadikan apa? Dalil. Ya seperti itulah. Wahyu sudah berhenti. Al-Islam sudah sempurna, masih saja berdalil dengan apa? Mimpi. Ya. Taib. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Nah. Ya. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum adalah orang-orang yang senantiasa mereka membenarkan semua berita Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, maka kita mencontoh mereka para sahabat. Kemudian yang ketiga, ikhwan, kenapa kita membenarkan berita Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena beriman kepada berita Rasul, membenarkan berita Rasul adalah bukti dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Bukti dari iman adalah itu. Ya. Setiap pengakuan harus ada apa? Bukti. Ya. Setiap pengakuan harus ada apa? Bukti. Dalam urusan duniawi kita diminta bukti. Ya. Wabillahi taufik. Ya. Saya orang Cilacap. Ya, mana KTP-nya? Mana buktinya? Ya. Enggak, pokoknya saya orang Cilacap. Nah. Ya, enggak, mana KTP-nya? Diminta apa? Bukti. Ya. Ya. Wabillahi taufik. Datang pada hakim, Pak Fulan punya hutang sama saya, tolong itu dipenjara orangnya. Nah, ya. Tapi mana buktinya? Hitam di atas apa? Putih. Ya. Kalau bukan hitam di atas putih, saksi yang bisa apa? Ya, dijadikan sebagai pegangan ucapannya. Wabillahi taufik. Apalagi ucapan kita, janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah janji. Kita mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah sumpah. Yang ini mesti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebutkan, ya, berdasarkan dalil dari kitab dan sunnah, ada empat perkara yang merupakan bukti dari pengakuan kita bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya Allah. Bukti pengakuan kita mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Empat bukti itu, yang pertama adalah kita membenarkan semua ucapan beliau, semua berita Rasul kita imani. Kemudian yang kedua, kita mentaati semua perintah Rasul. Kemudian yang ketiga, kita meninggalkan larangan siapa? Rasul. Kemudian yang keempat, dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni kita beribadah, ya, dengan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan kebid'ahan. Ya. Taib. Rasul mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Rasul juga mengatakan litakhudhu anni manasikakum. Ambillah tata cara ibadah haji kalian seperti kalian melihat aku melakukan ibadah apa? Haji. Litakhudhu anni manasikakum. Ya. Ambillah dariku, ya, manasik haji kalian. Dan Rasul juga bersabda, ya, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddu. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tadi apa? Raddun, tertolak. Ya. Ini mungkin wallahu a'lam bishawab, dua mukaddimah yang ingin kita sampaikan sebelum kita membaca beberapa riwayat Al-Isra wal Mi'raj dan mengambil beberapa fawaid, faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut insyaallah taala. Mudah-mudahan dengan mukaddimah ini, ya, mengingatkan kepada kita semuanya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dan memudahkan kita di dalam kita memahami al-aqidah as-sahihah, aqidah sahihah yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.